Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kitab Riyadhus Shalihin bab selanjutnya, bab 105, masih dalam program kita untuk murojaah atau praktek dari teori-teori yang telah dibaca dalam pelajaran nahwu atau sharaf sebelumnya. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah bab an-nahyu 'anil qirani baina tamrataini wa nahwihima idza akala fi jama'atin illa bi idzni rufqatihi. Illa bi idzni rufqatihi. Kata beliau rahimahullah, bab an-nahyu artinya an-nahyu, larangan. An dari al-qiran. Al-qiran itu artinya menggabungkan, mendobel. Baina antara tamrata ini, dua butir kurma. Tamrata ini kan isim mudhan, isim mudhan. Wanah wihima, dan yang semisalnya. Idza, apabila akala makan, fi jamaatin, berjamaah, bersama-sama, bareng-bareng. Illa, kecuali biizni, dengan izin rufqatihi atau rafaqatihi. Oh iya, rafiq apa artinya? Teman-temannya. Rafaqah itu jamak taksir dari rafiq. Iya, dari kata rafaqah. Rafaqah yarfuq. Yarfuq atau yarfiq ya. Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya menjelaskan seperti itu. Artinya beliau menjelaskan bahwa hal ini secara Islam, hukum Islam terlarang. Kita makan bersama-sama. Bersama-sama itu maksudnya tidak sendiri, ada teman yang lain. Kemudian jenis jenis makanan atau hidangan yang ada di hadapan kita yang pada dasarnya dimakan itu satu-satu. Satu biji, satu biji, satu potong, satu potong. Nah, dalam kondisi yang seperti ini kita dilarang untuk mengambil sekaligus dua, apalagi dua-duanya langsung dimakan. Dan ini bukan hanya untuk kurma, tapi wanahwihima, dan yang semisalnya. Bahkan beliau memberikan keterangan di sini seperti beberapa apa buah yang bentuknya kecil. Apa misalkan? Jeblokan. Sekarang satu ikat sudah 70 ribu di supermarket. Jeblokan. 80 ribu terakhir. Oh. Padahal di lendah gratis itu. Enggak diopenin lagi. Cipluan. Cipluan sak plastik itu 80 ribu di supermarket. Hah? Mau nyetok? Disetok aja gak apa-apa. Urunan nekwan-nekwan lendah. Untuk bantu biaya gaya perpustakaan. Karena itu kan obat ya. Betul Pak Dadang, 80 ribu. Setahu saya 70 ribu loh. Kata Mas Heru. Atau kita nyetak ke Mas Heru aja ya. Pengepul. Artinya kebiasaan setempat yang menunjukkan bahwa makanan itu dimakan sedikit-sedikit, gak langsung banyak, maka kita pun tidak boleh mengambil secara banyak. Artinya sekaligus dua, sekaligus tiga. Dan itu. Sekaligus tiga. Kecuali kalau dia makan sendiri. Iya, kalau sendirian bawa papat lima juga silahkan. Karena ini larangannya terkait dengan berjamaah bersama. Kalau makan sendirian silahkan. Atau berjamaah tapi sudah minta izin. Aku loro-loro ya. Kalau kancan bilang, ya ojo. Maksa enggak? Oh, aku sejalu izin orang itu. Jangan dipaksa. Kalau sudah memang temannya satu aja enggak mengizinkan, jangan satu-satu aja lah makannya. Misalkan anggur. anggur yang kualitas bagus gitu ya, atau mungkin kelengkeng. Kelengkeng misalnya bisa kita cabangnya tapi tidak itu pertanyaannya bagus. Kalau misalkan kelengkeng ngambil batangnya langsung ngambil banyak itu gimana ya, nggak boleh tetap. Karena yang paling terpenting di sini, wallahu a'lam bishawab, yang paling penting di sini adalah kita itu di dalam Islam diperintahkan untuk betul-betul menjaga perasaan teman, perasaan sahabat, perasaan keluarga, perasaan tetangga. Jangan sampai ada faktor yang kemudian membuat apa namanya, ya, gesekan. Jangan sampai yang seperti itu terjadi. Itu betul-betul berusaha diminimalisir oleh Islam. Artinya ada tindakan preventif, tindakan yang dilakukan sebelum terjadi. Jangan sampai. Ojo. Banyak hal kalau misalkan mau diteliti lebih lanjut, hal-hal yang akan menimbulkan potensi salah faham, su'udzon itu dilarang di dalam Islam. Gak boleh. Sekalipun hal itu muncul, ada, itu bukan menjadi alasan kemudian kita berprasangka buruk atau su'udzon. Kono sing salah, salah dhewe ngono kuwi gak bisa. Yang sini dilarang untuk melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu yang bisa menimbulkan orang berprasangka buruk, kitanya yang mendengar, yang melihat tidak boleh berprasangka buruk. Jadi memang akhirnya klop sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu keterangan dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Nah. Masih banyak. Maksudnya pertanyaan kalau misalkan sudah yang lain kok kelihatannya udah kenyang, udah cukup, terus kita ngambil dua ya monggo. Atau pokoknya makanan-makanan yang sebisanya, artinya kayak misalkan sate kambing, pas kita nyembelih kambing kemudian di sate, ya udah. Memang pada dasarnya orang kalau makan sate itu ya satu tusuk, bukan langsung dua rut ini tuh. Aduh. Ini juga ajaran, misalkan artinya ketika kita makan bersama-sama, walaupun mungkin silahkan kalau misalkan ada sate dalam jumlah yang banyak, tapi yo ojo ketok ngokei banget kan itu, yang lainnya ngambil 3-3, 4-4, ini molas sekaligus. Memang langsung dua kok. Oh, bawan sama cabai enggak apa-apa, bawan sama cabai satu pasang. Oh, tetap satu tangan, pertanyaan dari mbahmu begitu. Kalau makan bakwan dengan cabai, dua tangan, yang cabai kiri, yang bakwan kanan atau bagaimana, tetap satu tangan, mbahmu enggak boleh. Tangan kiri itu enggak boleh dipakai untuk makan, tidak boleh dipakai untuk minum, enggak boleh sama sekali. Tidak ada uzur, kecuali memang yang disebutkan sebelumnya, kecuali tangannya memang sakit, lumpuh, sedang diperban, enggak bisa bergerak, ya monggo, pakai tangan. Oh, enggak boleh. Tidak boleh seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tayib, kita baca hadisnya. Qala al-Imam Nawawi rahimahullah an Jabalata ibn Suhaimin qala asabana 'amu sanatin ma'a ibn Zubairi faruzikna tamran wa kana Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma yamurru bina wa nahnu na'kul fayaqulu la tuqarinu fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anil iqran thumma yaqulu illa an yasta'dina ar-rajulu akhahu muttafaqun alaihi. Dihitung jumlah hurufnya. Oh, rotok beton hari ini. Iya langsung. Jumlah hurufnya ada berapa? Dari an sampai akhahu. Yang muttafaqun alaih tidak. Kerjasama seperti biasa. Peraturannya belum berubah, Mas Riz. Monggo, dihitung berapa jumlah hurufnya. Waktu 5 menit setengah. Ada setengahnya loh ini. Ya, kita hitung sama-sama. Huruf jar dulu. Oh, digabung jadi satu aja. Berapa jumlahnya? An. Atau huruf apa itu? Jar. Jabalah? Bukan. Ibn? Bukan. Suhaimin? Bukan. Qala? Bukan berarti. Asaba? Bukan. Na? Bukan. Baru satu kok bisa 14 loh. Amu? Bukan. Sanatin? Bukan. Ma'a. Ha. Bukan dzaraf itu. Oh ya, bukan kebom. Padahal sudah berkali-kali. Ma'a itu apa? isim. Isim apa? Dhorof. Isim dhorof ada dong. Itu dhorof. Oh, ben gayeng. Gayeng tenan, Mas. Sesuai niatnya jenengan berarti. Ya, masih sa? Satu. Ibni? Bukan. Zubair? Bukan. Fa? Dua. Ruziko? Bukan. Na? Bukan. Tamron? Bukan. Wa? Sudah berapa ini? Ya, wawunya wawu ataf di sini, nggih. Kana? Bukan. Abdu? Bukan. Allah lafzul jalalah? Bukan. Ibnu? Bukan. Umar? Bukan. Radhiyallahu anhuma. Yamurru? Loh, tadi kan enggak dihitung tadi. Oh, tadi pas kita membahas yang di sana tidak konsentrasi mungkin. Tak nanti tinggal dikurangi kok, Mas, santai aja. Ini maksudnya yang radhiyallahu anhuma an jawab tidak jawab, hitung tidak hitung, tidak mempengaruhi jumlah nantinya, enggak pengaruhi jumlah pokoknya. Aku mau tak hitung an, oh, enggak pengaruh. Masih tiga. Ya murru? Bukan. Bina, bi. Hah? Enggak, bina dulu. Ya murru bina. Enggak ada loh. Wah. Hah? Ada. Apa ya? Ya murru. Oh, enggak ada binanya. Oh, ya ini berarti sayang salah hitung ini. Kalau di sini aslinya ada. Karena memang marro itu memang temannya apa bak ya kan, maror tubi kan gitu ya, harusnya ada yamurru bina, beliau melewati kami, tapi berarti nggak usah dihitung. Oh, di situ nggak ada kok. Oh, tapi gampang nggak, yang penting ditambahi, tapi tidak dihitung. Enak tenan. Masih tiga ini, seharusnya ada bina tapi nggak dihitung. Masih tiga nggih. Wa nahnu wa. Empat. Kemudian wanahnu nakulu. Fa. Dihitung ya. Yakulu. Tidak. Masih lima. La. Enam. Tukarinu. Tidak. Fa. Tujuh. Inna. Delapan. An-Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha. An. Dihitung. Sembilan. Al-Ikran. Tidak. Thumma. Dihitung. Sepuluh. Dek-dek. Dek-dek. Yakulu. Tidak dihitung. Illa. Sebelas. Deg-deg. Deg-deg. An. Dihitung berapa? Dua belas. Deg-deg. Deg. Tambah deg-deg ini. Yasta'zina. Tidak. Bukan. Ar-rajulu. Bukan. Akho. Kok iya? Memang niatnya gak ega yang tenang. Akho. Tidak. Hu. Tidak. Tadi berapa? 12. Saya ngitungnya tadi 13. Ada tambahan B-nya itu loh. Ya, lanjut. Sekarang waktunya lebih sedikit, 2 menit. Ada berapa fiilnya? Anjabala bin Suhaimin qala. 1. Fiil apa qala? Fiil madhi. Asabana asaba. 2. Fiil apa? Fi'il madhi asaba. Amusanatin ma'abni Zubairi faruzikna ruzik. 3. Fi'il apa itu? Madhi majhul. Tamron. Wakana kana. 4. Fi'il madhi. Abdullahi ibnu Umar radhiyallahu anhuma yamurru. Yamurru fi'il mudhari. 5. Wa nahnu na'kulu. Na'kulu. 6. Fi'il mudhari. Fayakulu yakulu. 7. Fi'il mudhari. 7 nggih. La tuqarinu tuqarinu. 8. Fi'il mudhari. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha. Naha. Fi'il madhi. Anil ikrani. Al ikrani bukan. Bukan. Isim itu ada alnya. Tsumma yakulu yakulu. 10. Fi'il mu dhari. Illa an yasta'dhina. Yasta'dhina fi'il mudhari. Karena ada an, ada iya-nya. Ar-rajulu akhahu. Akha? Bukan. Berarti berapa? 11. 11 ya. Yang kurang yang mana tadi coba? Oh, yamurru. Marra ya murub.